أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كالذين من قبلهم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال الإمام سعد رحمه الله يقول تعالى محذرا للمنافقين أن يصيبوا ما أصاب من قبلهم من الأمم المكذبة. الله سبحانه وتعالى برفرمان dalam rangka mentahdir, memperingatkan kaum muslimin dari orang-orang munafikin yang sampai mereka tertimpa sebagaimana orang-orang sebelumnya minal umam al-mukadzibah, dari umat-umat yang mendustakan Allah dan Rasulnya, dari kaum Nuh, kaum Ad, Samud, Ibrahim, Ashab Madian dan Mu'tafikat, Qura, kaum Lut. Mu'tafikat adalah suatu negeri dari kaum Lut. Fakulluhum atathum rusuluhum bilbayinat, seluruhnya sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Allah subhanahu wa ta'ala telah datangkan kepada mereka dengan Rasul, utusan-utusan Allah, dengan membawa bayinat, penjelasan al-haq, al-wadih, al-jari, yang jelas, gamblang, terang, al-mubayyin al-haqaq al-asya', menjelaskan tentang hakikat segala sesuatunya. Fakadzabu biha, maka mereka mendustakannya. Fajara alaihim ma qassallahu alaina, maka terjadilah apa yang menimpa mereka sebagaimana dikisahkan kepada kita. Fantum amalukum syabihatun bi amalihim. Poin lihat belakang, poin yang melihat belakang, lihat kitabnya. Buat apa melihat belakang? Fantum amalukum syabihatun bi amalihim. Amalan kalian menyerupai amalan mereka. Istamta'atum bikhalaqikum ay binasibikum minad dunya. Kalian bernikmat-nikmat dengan kenikmatan kalian, bagian kalian dari dunia. Fatanan ولتمويه على وجه اللذة والشهوة موردين عن المراد منه. Kalian pun berlezat-lezat dengan syahwat sehingga berpaling dari Allah dan Rasulnya. Wastamta'tum bihi 'ala ma'asillah, dan kalian pun menikmatinya dengan bermaksiat pada Allah. Walam tata'id himmatukum wa iradatukum wa khawaltum minan ni'am. Kalian pun tidak menjadikan hal yang demikian sebagai pelajaran, sehingga tujuan cita-cita kalian, kemauan kalian, nah, sama sebagaimana orang-orang sebelum kalian, dari yang dibinasakan dan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa khattum kalladhi khadu, kalian pun berkecimpung, tenggelam di dalam kebatilan, sebagaimana orang-orang dari sebelum kalian, yang sudah disebutkan kaum-kaum tadi, dihancurkan dan dibinasakan. Wazur wa jadaltum bil batil tudhiru bihil haq. Kalian pun tenggelam ikut serta di dalam kebatilan, kedustaan. Kalian pun menentang Allah dan Rasulnya. Menentang Allah dan Rasulnya, menentang al-haq. Nah, memusuhi al-haq. Wali amaluhum wa ulumuhum istimta' bil khalaq wa khudl bil batin. Inilah amalan mereka, ilmu mereka, tingkatan pengetahuan mereka. Istimta', menikmati, nah, kenikmatan dengan batil, bahkan ikut campur sebagai beserta pasukan orang-orang yang batil, bersama orang-orang yang batil, ikut-ikutan. Wastahaqqu minal uquba wal ihlak, sehingga orang-orang yang seperti ini berhak untuk mendapatkan siksaan, ganjaran, kebinasaan, kehancuran. Mastahaqqu min qablihim min fi'lihim ka fi'lihim, sebagaimana terjadi pada umat-umat sebelumnya, dari apa yang dilakukan oleh mereka. Wa amal mu'minun, adapun orang-orang beriman. Wa in istamta'u bi nasibihim, walaupun mereka menikmati nasib bagian mereka. Wa ma khawwalu min ad-dunya, dan dari apa yang Allah berikan dari dunia. Wa innahu ala wajhil isti'anah bi ala ta'atillah. Kenikmatan itu, harta tersebut digunakan dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ulumuhum fa ya ulum rusul, adapun ilmunya mereka, orang-orang beriman, adalah ilmunya para rasul. Wa ila usul ila al-yaqin fi jami'il matalib al-'aliyah, yaitu bagaimana mencapai nam dengan yakin tujuan-tujuan yang sangat tinggi, yaitu surga Allah Azza wa Jalla. Wal mujadalah bil haq li hadzal batil, dan bersungguh-sungguh memegang al-haq dalam rangka membantah kebatilan. Pemakan Allah liudzilimahum, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi mereka. Iz auqa bihim uqubati ma auqa, ketika Allah timpakan musibah, kehancuran, kebinasaan pada mereka. Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Akan tapi, ya karena diri mereka sendiri yang berbuat zalim. Itu tajarrau ala ma'asi, mereka lancang, berani untuk bermaksiat pada Allah. Wa'asau rusulahum, mereka bermaksiat pada para rasul. Wa tabam amra kulli jabbarin anid. Dan mereka mengikuti orang-orang yang sombong. Waliyadzubillah. Sehingga di sini disamakan antara orang-orang munafikin dengan musuh-musuh para rasul yang dihancurkan, dibinasakan, disiksa di alam dunia, lebih-lebih di akhirat. Penyamaan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyamakan. Orang munafikin sama seperti kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Allah mengatakan, "Kalladzina min qablihim," mereka itu sama. Orang-orang munafikin itu sama persis seperti manusia sebelum mereka. Kanu asyadda minkum quwwah, yang mereka lebih kuat, hartanya banyak, anaknya banyak. Nah, ini penyamaan. Wal kaf li tashbih. Kaf di situ untuk tashbih, penyamaan. Sehingga al-Imam Sa'di rahimahullah mengatakan di sini, yaqul ta'al muhadzir lil munafikin. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk orang-orang munafikin, jangan sampai tertimpa azab, siksaan sebagaimana kaum Nuh, kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Ibrahim, ashab Madyan, mu'tafikat. Mu'tafikat itu di mana? Qura kaum Lut. Kampung atau negerinya kaum Lut, mu'tafikat. Ingat-ingat. Mu'tafikat. Qura kaum Lut. Allahul musta'an. Sallallahu alaihi wa sallam.